apakah gamis itu pakaian sunnah atau budaya Arab? Kalau bagaimana jika kerja di kantor atau sekolah pada hari tertentu diwajibkan pakai dasi dan baju dimasukkan celana? Allahu musta'an. Ini saya sudah pernah jelaskan bahwa asal hukumnya setiap daerah meniru ya, masyarakat, pakaian yang ada di masyarakat setempat. Tidak boleh nyeleneh sendiri memakai pakaian yang aneh dari masyarakat, sebab yang demikian termasuk pakaian syuhrah, pakaian kemasyhuran, dan itu dicela oleh para ulama. Walaupun ada hadis diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya, man labisa thawba syuhrah fid dunya albasahu Allahu thawba mazallati yawm al-qiyamah, barang siapa yang memakai pakaian kemasyhuran di dunia, Allah akan memakaikan pakaian kehinaan pada kiamat. Akan tetapi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, apabila kebiasaan berpakaian setempat itu menyelisihi syariah dalam hal menutup aurat, maka wajib bagi kita untuk menyelisihinya. Nah, wajib bagi kita untuk menyelisihi. Kalau misalnya di sebuah tempat, ya, di sebuah pulau, nah, kebiasaan berpakaiannya baik kaum lelaki maupun wanita hanya memakai celana dalam dan BH misalnya. Ya, laki-lakinya hanya pakai celana dalam. Wajib bagi kita untuk menyaksikan dakwah yang ini, menonton apa, mempertontonkan aurat. Haram kan? Wajib bagi kita untuk menyelisih. Apabila kebiasaan di satu tempat mereka terbiasa dengan pakaian dari budaya orang-orang kafir yang berpakaian sempit, ya, celana yang membentuk struktur tubuh baik laki-laki maupun wanita, maka wajib bagi kita untuk menyelisihinya. Ya, oleh karena itu, kenapa kita pakai gamis, kita pakai jubah, ya, atau pakai baju koko dengan sarung, semata-mata untuk menghindarkan diri dari menampakkan aurat depan dan belakang. Ya, kemaluan ataupun bagian dubur dihindari. Nah, laki-laki maupun wanita, wanita demikian pula. Karena pakaian umumnya masyarakat kita ini, ya, pakaian yang jelas menyelisih syariah. Dan perlu diketahui bahwa subhanallah, Indonesia ini, ya, itu paling cepat terpengaruh dengan kebudayaan yang berasal dari luar. Paling cepat terpengaruh. Beda mungkin dengan orang-orang yang ada di luar seperti Pakistan atau Afghanistan, pakaian mereka ya mungkin dari dulu seperti itu. Nah, tidak ada perubahan kecuali mungkin dalam beberapa perkara. Tapi Indonesia ini subhanallah. Ya, dahulu pakaiannya ya saya pernah diceritakan oleh orang-orang dulu, orang-orang yang tua. Itu dulu di kampung kami ini kata mereka, itu kalau seorang wanita keluar harus pakai sarung. Sarung ditutup, ya. Tutup seluruhnya. Bagian bawah sarung tertutup, bagian bawahnya kakinya, demikian pula sarung, ya, untuk bagian atasnya. Mereka keluar seperti itu keadaannya. Tertutup seluruh tubuhnya. Nah, pacaran enggak boleh. Ya, sampai ada orang tua dahulu, dia menceritakan masa mudanya, dia pernah senang kepada seorang wanita, ya. Sehingga kalau mau pacaran itu curi-curi waktu, menghindarkan diri dari orang tuanya. Nah, ya, datang di waktu malam, sembunyi-sembunyi. Ya. Suatu ketika ketahuan oleh orang tuanya, itu dikejar sampai orang ini lari ke daerah yang lain, terus dikejar kemana orang itu pergi. Subhanallah. Kalau sekarang di bawah rumah orang sedang pacaran, orang tuanya justru sengaja meninggalkan anaknya berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram. Iya kan? Satu hal yang tidak bisa kita ingkari sekarang. Nah, perubahan begitu cepat. Dahulu para wanita masih malu-malu untuk bergandengan tangan dengan laki-laki yang bukan mahram di jalan. Sekarang ciuman pun enggak jadi masalah. Ya. Nah. Kalau dahulu para wanita masih sopan dalam berpakaian. Sekarang pakaiannya itu pakaian anak umur 5 tahun. Ya. Sampai pusarnya ini kelihatan. Niro siapa itu, orang India atau siapa ya? Yang ditiru. Allahumma sta'an. Sangat cepat sekali perubahan. Sehingga kita melihat di Indonesia ini berubah-ubah keadaan pakaiannya mereka. Nah, pakaian jubah ini kita tidak bisa mengatakan ini pakaian kemasyhuran, bukan. Kenapa? Karena pakaian yang seperti ini masyhur di Indonesia adalah satu yang biasa dipakai. Apalagi orang kalau ke masjid misalnya, ya dari jajaran menteri saja biasa mereka pakai pakaian yang seperti ini, iya kan? Atau pakai gamis biasa, sudah terbiasa. Nah, sehingga masyarakat Ikhwah Rahimahkumullah bukan termasuk dari pakaian kemasyhuran. Pakaian orang Indonesia ini macam-macam. Nah, karena ada orang mengatakan pakai jubah itu pakaian kemasyhuran. Siapa yang bilang? Ya. Nah, orang-orang awam itu sudah mengenal pakaian ini dari buku-buku sejarah. Wallahu a'lam tentang kebenaran sejarah itu. Yang jelas mereka sudah mengetahui pakaian yang seperti ini, pakai sorban itu dari buku-buku sejarah. Entah apakah riwayatnya benar atau tidak. Dari pakaiannya Pangeran Diponegoro, dari pakaiannya Imam Bonjol misalnya. Ya, mereka ngertinya oh ini pakai sorban, berjenggot. Iya kan? Nah. Ya. Pakai jubah biasa, bukan pakaian kemasyhuran. Nah, sehingga dalam hal ini ma'asyiral ikhwah secara umum ya, dalam hal berpakaian asal hukumnya boleh dengan syarat tidak diperbolehkan menyelisih syariat. Aurat harus tertutup, demikian pula tidak boleh menyerupai orang-orang kafir dari kebiasaan-kebiasaan dan adat-adat mereka.